Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ikhwati wa akhwati fillah, ayuhat talabah wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memulai pada kesempatan hari ini pembahasan ashabul furud yang berhak mendapatkan 1/6 dari harta waris. Naam. Ashabul furud yang berhak mendapatkan as-sudus. Ya, yang berhak mendapatkan as-sudus 1/6. Taib. As-sudus 1/6 ini adalah farud yang paling banyak. Paling banyak ahli waris yang mendapatkan 1/6. Naam. Sehingga memang pembahasan ini ya perlu mendapatkan perhatian lebih ya dari antum semuanya ya. Dan alhamdulillah semuanya ada di dalam Al-Qur'an was sunnah ya. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah ada, seperti nenek ya. Nenek di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Tidak disebutkan warisan apa? Nenek. Ada misal. Tetapi disebutkan as-sudus untuk nenek itu ada di dalam apa? Sunnah. Bisa merojaah kembali ikhwan hadis tentang ini. Ya, ketika kita membahas warisan nenek ya di dalam bab yang kedua waktu itu ya. Pada halaman 18 cetakan ini ya. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ubadah ibn Samit semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam qadha lil jaddatain, qadha lil jaddatain, memberikan keputusan warisan untuk jaddatain, dua orang nenek ya. Minal miras, mendapatkan dari warisan itu sebanyak as-sudus 1/6. Bainahuma, dibagi untuk keduanya, bisawa, dibagi dengan rata. Jadi 1/6 itu untuk dua orang apa? Nenek berserikat. Hadza fis sunnah, ini disebutkan dalam hadis. Di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan tentang warisan apa? Nenek. Ini diantara ziyadat sunnah, tambahan yang ada dalam sunnah yang tidak ada dalam apa? Al-Quran. Nah, taib. Orang-orang yang mereka mengingkari sunnah, ya, akan mendapatkan kesesatan, ya, akan sesat mereka itu. Ya. Tidak cukup seorang hanya dengan Al-Quran saja. Karena sunnah itu yufassirul Quran. Tufassirul Quran wa tubayyinul Quran. Nah, menafsirkan Al-Quran, nafsilkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran mujmalan, secara mujmal. Iya. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan secara mujmal, ya, tentang perintah melakukan sholat. Adapun rinciannya, fis sunnah, di dalam apa? Sunnah. Naam. Hewan-hewan yang diharamkan di dalam Al-Quran, ya, taib. Masih ada lagi tambahannya yang diharamkan di dalam apa? Sunnah. Naam. Maka kelompok-kelompok, ya, sesat yang mereka mencukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ya, kemudian melupakan apa yang ada di dalam sunnah, ya, harus kita tinggalkan. Karena hidayah itu ada pada ittiba'us sunnah wal Quran. Ittiba'ul Quran wa sunnah. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Ya. Masuk pada pembahasan, ikhwan. Ya. Seperenam ini, ya, ada dalam Al-Quran dan apa? Sunnah. Ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam ada 7 orang. Ya, ada 7 orang ahli waris dari 25 orang ahli waris. Ya. Taib. Yang pertama adalah al-ab. Ya, al-ab kita mulai dari usul. Al-ab, ayah. Kemudian yang kedua, abul-ab. Ayahnya, ayah. Kemudian al-um. Ya. Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, umul um, ibunya ibu, dan umul ab, ibunya apa? Ayah. Dalam hal ini nenek. Nah, digabungkan di sini, ya, karena mereka mendapatkan secara apa? Berserikat. Ya. Mereka digabungkan secara apa? Berserikat. Baik, umul um dan umul ab digabungkan jadi satu. Nah, namun ketika kita merinci ahli waris sebanyak berapa? 25 ini dipisah. Ya. Umul um sendiri dihitung, ya, umul ab juga apa? Dihitung. Nah, jadi kalau saya katakan ahli waris yang mendapatkan seperenam itu 9, ya bisa. Karena nanti umul um dan umul ab dia apa? Dipisah, kemudian ukhtun li um dan akhun li'um juga dia apa? Dipisah. Ya. Tapi di sini digabungkan, ikhwan, antara umul um dan umul ab, kemudian akhun li'um dan ukhtun apa? Li'um. Naam. Kenapa digabungkan? Karena dalam mendapatkan warisan mereka berserikat. Mereka berserikat. Ya. Taib. Jadi jangan dibenturkan ketika tadi kita mengatakan dari 25 ahli waris yang berhak mendapatkan berapa? 1/6 berapa? 7. Dengan ada yang digabungkan tadi. Ya. Kalau mau dipisah ya, bukan 7 tapi berapa? 9. Ya. Mafhum ikhwan ya? Baik. Kita ulangi. Nah, barangkali ada yang tidak konsentrasi. Nah, apalagi tidak megang buku, biasanya tidak konsentrasi. Megang buku ya? Tidak. Kalau awangan, tidak bisa. Namanya. Taib. Yang pertama adalah al-ab, ayah. Kemudian yang kedua, abul-ab, kakek. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek. Baik nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Ini sudah 4. Kemudian yang kelima, taib. Tadi usul dan apa? Usul dzukur dan apa? Laki-laki dan perempuan. Ya. Yang kelima, cucu perempuan. Ya. Anak perempuan tidak masuk ikhwan. Ya. Tidak ada catat seperenam bagi anak perempuan, tidak ada. Yang ada adalah untuk cucu apa? Perempuan. Ya. Kemudian yang keenam, saudari seayah. Ya. Saudari sekandung tidak ada ikhwan. Saudari sekandung tidak ada bagian berapa? 1/6, tidak ada. Hanya saudari seayah. Yang ketujuh, saudara seibu atau saudari apa? Seibu. Nah, saudara seibu atau saudari seibu. Nah, wabillahi taufiq. Tapi barangkali istidrak sedikit ikhwan. Tadi saya mengatakan ya, kenapa nenek digabungkan? Karena mereka mendapatkan seperenam berserikat. Saya juga tadi mengatakan akhun dan ukhtun berserikat, enggak mungkin ikhwan. Baik, kalau dua orang itu bukan seperenam, tapi berapa? Sepertiga. Nah, tetapi digabungkan di sini ya, karena keduanya apa namanya? Ya, sama. Nah, laki-laki dan perempuan di sini ya sama. Nah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan apa? Perempuan. Nah, ini yang dimaksud di sini ikhwan. Nah, yang penting tujuh orang ini sudah hafal dulu. Ya. Taib, hafalkan tujuh dulu sebelum kita baca syaratnya. Ini harus seperti itu kalau yang sepernam, agar lebih apa, konsentrasi. Paham ya? Ya. Taib, jadi ahli waris yang mendapatkan sepernam, berapa? Abu Mujahid? Tujuh. Nah. Taib, Abu Al-Husain? Nah. Berapa? Tujuh. Baik. Baik. Abu Salma berapa? Tujuh juga. Sepakat ya? Baik. Sebutkan yang pertama ikhwan. Kita mulai dari usul. Yang pertama adalah ayah, al-ab. Yang kedua, kakek, abul-ab. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek. Jaddat. Ya. Baik itu nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak ayah ya. Kemudian yang ke lima, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ke enam, ukhtun li'um, saudari ya seayah. Afan, ukhtun li'ab, ukhtun li'ab, saudari seayah. Yang ketujuh, akhun li'um atau ukhtun li'um, saudari atau saudara seibu. Ini tujuh orang ya, atau tujuh golongan yang berhak mendapatkan berapa? Seperenam. Selain mereka tidak ada yang berhak mendapatkan seperenam. Ya, tidak ada ceritanya anak perempuan dapat seperenam. Tidak ada ceritanya apa namanya suami mendapatkan apa? Seperenam. Atau istri mendapatkan seperenam. Ya, abadan tidak. Nah, ya. Hanya mereka saja yang mungkin mendapatkan seperenam. Baik. Sekarang kita masuk pada syurut. Ya. Masuk pada syarat-syarat. Siap ya insyaallah ya. Nah. Baik, yang pertama adalah al-ab. Ya. Kapan ayah mendapatkan seperenam? Kembali pada ayat. Baik. Ayah akan mendapatkan seperenam ya. Kapan? In kana lahu walad. Jika anak punya afan. Jika mayit punya apa? Anak. Nah, itu syaratnya. Pokoknya kalau ada anak, ya, langsung vonis ayah itu mendapatkan berapa? Seperenam. Tentu anak yang dimaksud sekali lagi ikhwan, ya, bisa anak, bisa apa? Cucu. Bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Yang penting ahli waris. Ya. Yang penting termasuk dari apa? Ahli waris. Nah. Taib. Jadi ayah mendapatkan seperenam syaratnya cuma satu, yaitu mayit punya apa? Anak. Sudah itu saja. Baik. Namun di sini ikhwan ya akan dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nanti dibedakan. Kalau anak laki-laki maka ayah hanya mendapatkan seperenam saja, murni seperenam. Jadi kalau mayit punya anak laki-laki maka ayah mendapatkan berapa? Seperenam murni, hanya seperenam. Tetapi kalau anak yang dimaksud adalah anak apa? Perempuan, maka ayah dia mendapatkan seperenam dan ditambah sisa, kalau ada sisa. Jadi dia mendapatkan dari dua cara. Ya. Yaitu dengan cara apa namanya? Fard, ya, mendapatkan seperenam, dan dengan cara apa? Taksib. Kalau ya ahli waris yang mewarisi bersama dengan ayah adalah anak perempuan siapa? Mayit. Nah, sampai di sini ikhwan, mudah-mudahan difahami ikhwan ya. Nadribul misal ikhwan, kita sebutkan misal. Nah, tidak ada di sini contoh-contoh, saya sebutkan contoh. Ya. Misal ada seorang mati meninggalkan ayah dan seorang anak laki-laki. Sudah seperti itu saja. Nah, contoh yang mudah. Nah, seorang mati meninggalkan ayah dan anak laki-laki. Baik, berdasarkan ayat, ayah mendapatkan berapa? 1/6. Ya, 1/6. Sisanya semuanya untuk anak laki-laki. Ya. Karena anak laki-laki tidak memiliki jatah tertentu. Dia adalah apa? Asobah. Ya. Kita berlakukan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, al-hiqul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian khusus kepada yang berhak. Apa yang tersisa maka berikanlah kepada aula rajulin dzakar. Ya. Kepada kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Ya. Dari sini maka kita paham kenapa ayah tidak dapat sisa. Karena ayah dengan anak lebih kuat mana? Anak. Ya. Itu sebabnya ikhwan. Ayah dikasih 1/6, ya. Ada sisa. Nah, sisa 6. Ayah itu taruhlah kita katakan ayah kan asobah, ya kan. Kemudian anak laki-laki juga apa? Asobah. Kembali lagi tidak dapat ikhwan. Ya. Karena anak lebih apa? Muqaddam dari masalah ini namanya. Dan ayah tidak menjadi asobah ketika itu. Kalau ada anak apa? Laki-laki. Faham ikhwan ya? Kalau harta sebanyak 6 juta ya. 6 juta maka ayah mendapatkan 1/6 yaitu 1 juta. Sisanya 5 juta diberikan kepada anak laki-laki. Nah, sekarang masalahnya lain. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan dan apa? Ayah. Seorang anak perempuan dan apa? Ayah. Baik. Bagaimana jawabannya, Pak? Berapa? Ayah mendapatkan 1/6 dan asobah. Anak perempuan mendapatkan 1/2. Masya Allah namanya. Begitu ya. Kalau harta sebanyak 6 juta. Kita berikan ayah 1/6. Berapa? 1. Anak perempuan 1/2. Berapa? 3. 3 tambah 1? 4. Ya kan? Berarti ada sisa berapa? 2. 2 kita berikan kepada ayah. Baik, jadi jatah taksib ternyata lebih besar daripada jatah apa? Fard. Ya, fard dapatnya 1/6, yaitu 1 juta. Sisanya berapa? 2. Baik. Nah. Contoh lagi yang ketiga. Ya. Seorang mati meninggalkan ya. Anak perempuan 2. 2 anak perempuan. Ya. Dan ayah. 2 anak perempuan dan ayah. Baik. Abah. 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Ya. Ayah berapa? 1/6. Ditambah sisa, kalau ada sisa. Ya. Jadi kita katakan ayah adalah 1/6 plus asobah. Taksib. Ya. Kalau ada. Ada tidak kira-kira? Ada ya. Contoh misalnya harta 6 juta lagi. Ya, 6 juta saja. Nah. Atau mau 6 miliar. 6 miliar lepas. Nah, ya. 6 miliar. Ini soalnya ada yang seneng kalau angkanya besar-besar. Nah, ya. 6 miliar. Baik. 2 anak perempuan 2/3. Berapa 2/3 dari 6 miliar? 4, ya kan? 4 miliar. Ya, rupiah. Untuk berapa orang? 2 orang. Ya, 4 miliar dibagi rata 2 masing-masing 2 miliar. Sudah kepake 4. Ayah mendapatkan 1/6 berapa? 1 miliar. Ya, 1 miliar. Baik. Sisa kan? 1 miliar. Jadi ayah dapat berapa? 2 miliar. Kemudian 2 anak perempuan dapat 4 miliar bagi 2 masing-masing berapa? 2. Akhirnya sama semuanya dapat berapa? 2 miliar. Paham ikhwan ya? Nah, ini ikhwan terkait dengan masalah ayah. Jadi ayah itu berhak mendapatkan 1/6, syaratnya hanya satu, yaitu apa? Mewarisi bersama dengan anak atau cucunya siapa? Mayit. Hanya saja nanti dibedakan. Anak dan cucu mayit ini laki-laki atau apa? Perempuan. Jika anak itu laki-laki, cucu itu laki-laki, maka ayah hanya mendapatkan 1/6 murni. Yeah. Jika anak atau cucu itu adalah cucu apa? Perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 dan dia sekaligus sebagai apa? Asobah. Kita berpindah kepada yang kedua, yaitu kakek. Abul Ab. Abul Ab. Ini juga mudah ya, kawan. Abul Ab, kapan dia mendapatkan 1/6? Sama seperti ayah. Ya, karena kakek ya ayah. Nah, oleh karena itu ketika apa namanya Nabi alaihi salatu wassalam menggendong Al-Hasan, ya, beliau mengatakan Hasan sebagai ibni. Ya. Tapi Rasul mengatakan inna bni hadza sayyidun wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atain al-azimatain minal muslimin. Anakku ini. Baik, anak padahal cucu. Ya kan. Baik. Jadi cucu dikatakan anak, berarti kakek juga dikatakan apa? Bapak, ayah namanya. Kita bisa mengatakan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya kan. Baik, Nabi Ismail adalah ayahnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Adam adalah Abul Bashar. Ayahnya apa namanya? Manusia. Nah. Jadi kakek adalah bimanzilatil ab. Ya. Al-jad bimanzilatil ab. Kakek itu seperti ayah. Nah, Rasul mengatakan tentang Al-Hasan, inna bni hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Orang yang terkemuka yang mengumpulkan yakni hisalul khair, sifat-sifat kebaikan, dan di antara kemuliaan Al-Hasan ini Allah akan mendamaikan dua golongan besar kaum muslimin yang bertikai. Nah, ya, ternyata yang dimaksud adalah apa? Barisan Ali bin Abi Thalib, ya, dan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kembali kepada pembahasan, ya kawan. Jadi kakek itu bimanzilatil ab, seperti ayah. Di dalam masalah warisan, kakek mendapatkan 1/6 juga dengan syarat yang sama. Syaratnya sama. Kapan kakek mendapatkan 1/6? Jika kakek mewarisi bersama dengan anak. Anaknya mayit maksudnya. Anaknya mayit. Bukan anaknya kakek. Ya kan? Kalau anaknya kakek, kakek tidak jadi. Tidak seperti ini nanti. Ceritanya, apa namanya, bisa berbeda namanya. Taib. Taib kembali ikhwan. Jadi kakek mendapatkan apa namanya 1/6 dengan syarat apa tadi ikhwan? Ya. Kakek mewarisi bersama dengan apa? Anak. Anaknya siapa? Mayit. Ya. Taib. Kalau anaknya kakek ya berarti urusannya anak dengan ayah berarti nanti, ya kan. Taib. Ini syarat yang pertama. Ya. Mewarisi bersama dengan far'. Ditambah syarat yang kedua, tidak ada ayah di situ. Tidak ada ayahnya siapa? Mayit. Sebab kalau ada ayahnya mayit, kakek tidak mendapatkan apa? Warisan. Ya. Terhalangi bahkan. Ya. Baik. Alhamdulillah, rinciannya sama persis seperti yang telah kita sebutkan. Nadribul misal. Kita sebutkan misal. Seorang mati meninggalkan istri, ya, seorang anak perempuan, ya, kemudian kakek. Kakek di sini adalah Abul Ab. Ya, sekali lagi, soalnya adalah seorang mati meninggalkan satu anak apa? Perempuan, satu orang istri, dan apa? Kakek. Ayahnya ayah. Taib. Istri berapa ikhwan? Dipikir-pikir lagi. Ya. Ya. Hmm. istri utuh di situ, kalau seperempat berat. Istri berapa? Seperdelapan. Ewa, barakofik. Seperdelapan. Kenapa seperdelapan? Karena mayit memiliki memiliki anak perempuan. Ya, istri seperdelapan. Baik, anak perempuan. Setengah. Ya, anak perempuan setengah. Karena dia sendiri. Itu syarat-syaratnya terpenuhi. Dia sendiri, tidak ada apa mu'asib. Ya, seperenam. Kakek. Nah, berlaku sekarang ini. Kakek saat ini mewarisi bersama dengan apa? Anak perempuan. Ya, anak perempuan. Ya, sama seperti ayah. Berarti dia mendapatkan berapa? Seperenam. Dan dia juga sebagai apa? Asobah. Ya, ini menanti kalau ada sisa. Ya. Kalau harta sebanyak 24 ya, juta rupiah. Nah, harta 24 juta. Ya. Maka anak perempuan berapa? Dapat berapa? 24 juta, banyak kan? Kalau angka biasanya gampang biasanya. Ini mati punya 24 juta, anak kasih setengahnya berapa? 12. 12 juta, ya kan? 12 juta untuk anak perempuan. Untuk istri seperdelapan, berapa? 3 juta. Berarti sudah terpakai berapa? 15. Terus kakek beri dulu berapa? Seperenam. Seperenam dari 24 berapa? 4. Nah, berarti 19. Betul ya? Ya. Berarti ada sisa di situ. Jadi untuk anak perempuan 12, untuk istri 3, berarti 15. Untuk apa? Kakek 4. Berarti sudah 19. Ya kan? 19. Sisanya itu nanti diberikan lagi kepada apa? Kakek. Banyak kakek. Ya. Maka jadi kakek. Oh. Ya, kalau kasusnya seperti ini ya kan. Baik. Beda ceritanya kalau ya bukan anak perempuan tapi anak apa? Laki-laki. Seorang mati meninggalkan ya suami ya, anak laki-laki, kemudian ayah. Ayahnya ayah. Kita sedang bahas masalah apa? Kakek. Ya. Jadi seorang mati meninggalkan kakek, ayahnya ayah, kemudian suami, dan apa? Anak laki-laki. Antum lagi. Abu Salma bisa, yang lain bisa. Kakek ayah, ayahnya ayah. Suami ya. Suami berapa suami? 8. Dipikir dulu. Suami itu seperempat di sini. Iya. Suami seperempat, ya. Seperdelapan cuma istri aja yang ya, ya seperdelapan ya, istri yang istri seperdelapan, suami dia dapat seperempat ya. Taib, kakek dia mendapatkan seperenam, murni seperenam ya, karena dia mewarisi bersama dengan apa? Anak laki-laki. Nama anak laki-laki asobah ya. Taib, harta 12 ya, harta 12 juta rupiah misalnya. Untuk kakek seperenam dia dapat 2 juta. Ya. Seperenamnya 12, kemudian untuk suami seperempatnya yaitu berapa? 3. 3 tambah berapa? 2 ya. Berarti sudah 5. Sisa berapa? 7. Ya, 7 juta untuk anak laki-laki. 7 juta untuk anak laki-laki. Nah. Ini insyaallah mudah ikhwan. Yang jelas syarat kakek mendapatkan seperenam ya adalah tidak ada apa? Ayah juga, tidak ada ayah. Nah, tidak ada iskal insyaallah ikhwan ya. Jadi untuk ayah dan kakek insyaallah bisa difahami. Nah, kapan ayah dan kakek mendapatkan seperenam? Jika mewarisi bersama dengan anak-anaknya mayit, ya. Anak-anaknya mayit atau cucu-cucunya apa? Mayit, ya. Baik. Hanya saja nanti dibedakan jika far' itu adalah anak-anak laki-laki, maka ayah dan kakek hanya mendapatkan 1/6. Kalau far'nya mayit itu perempuan, maka ayah dan kakek di samping mendapatkan 1/6, juga dia mendapatkan apa? Sisa. Nah, kalau ada sisa. Baik, ditambah syarat untuk kakek, satu syarat itu tidak ada siapa? Ayah. Tidak ada ayah. Nah, mungkin itu yang bisa kita tambahkan pada kesempatan hari ini. Ya. Insyaallah berikutnya mudah, ikhwan. Dan antum murojaah juga yang sebelumnya, namanya. Antum murojaah yang sebelumnya, agar nanti lebih mudah untuk kita bisa mengerjakan dan membahas masail berikutnya dalam buku ini. Hadza wallahu ta'ala alam bisawab, nattahu bi hadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.